Ya. Baik. House Music DJ Kelawas. DJ Kelawas. Neng Ayu yang punya Singapura. Mama Ero ya, Mama Ero ya. Ani Kanada untuk Bulak Kandang Haurin Ramayu. PO Bonser, terima kasih kemarikan. Ready, setia teman. Yo, sebagai salam menutup dari Ani Kanada. Organik, di pagi hira ini ber-DJ di Ciria. Bersama Asai Sabitri. Sampai dan rekan-rekan. Ayu, banyak-banyak akan beli. Suruh warga baru jebakan. Jeng Ayu, Widya Suci, Erna Partisa. Ayo sayang, wapi berapa bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam Sorong bonser terus. Bonser, saya yakin. Dihabisin, Bea Bonser. Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, yang satunya, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser terus supaya dan sehat terpaca keluas, mari kita keluas supaya badan sehat berpaca. Bea Bonser layang-layang murek ini pekarangan. Ayo Bea Bonser manik. Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, Bea Bonser, kita keluas satunya supaya badan sehat. Bea Bonser langsung keluas, mari kita keluas. Bea Bonser, Bea Bonser. Wow, terima kasih. Ternyata waktunya sudah.